Insyaallah akan jadi orang baik. Napunten nggih, api niku asline angel. Angel. Lha kok ana wong iso api? Mergo kulino. Dilebetke ten kandungane ibu. Sing nglebokke sapa? Bapak. Bapak ning nglebokke piye? Ngono kae. Ya Allah. Tunggale ana wong lanang isu-isu arep nyang warung ditekoki kancane. Nyanti Mas, sarapan nyang warung. Udal muncul. Enggak suwe langsung bali. Tekoki meneh. Lha kok cepet Mas nyang sarapan? Ora sida. Mas ngeladeni mboke kok. Ora enak. Umpama sing ngeladeni anake ya sida. Berarti kan ora pengen petok sarapan, tapi pengen petok gue kulino tau gue presiden yang paling aneh sak dunia, paling edap-edapi aneh, tak jagat ya rana tunggali, alim alama maka sengarani wali toh cerdas pinter ya ram-ram cerdas, saking cerdas sampai sering wong sak Indonesia ini gak faham karepe menteri-menteri ini agak sengarap dunung sinten Gustur Allahu yarham. Hebat. Banyaknya Gustur ini gak ada. Wasbah fikriyah. Lompatan pemikiran. Ini Gustur ini gue sakit mikir. 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Gue ngini. Iso mikir Gustur. Ini orang ringin nanam yang mikir sesok. Iya ini orang dunung kok. Ngunum biar udah nyalah-nyalah. Kenyataannya akhirnya apa yang disampaikan Gustur kan banyak yang jadi kenyataan. Bapak ngapunten nggih. Jenengan nek ten griya sering di nyeramai bojo napa diceramai bojo? Luwe sering nyeramai apa luwe sering diceramai? Senasib, Pak. Mbok kapolsek itu ya setel. Mbok neno kantor ya anak buah tunjuk sana perintah sana, perintah dan ning omah ya. Ya kula niki tukang ceramah tuh. Ya lumayan terkenal. Nek nonjobo. Neneknya ngomah ya. Diceramah. Makanya kalau ini kan lebih matus informasi menawi jenengan ngertos. Menawi jenengan ngertos ana kiai sing iso nyeramai bojone dhewe. Aku arep merguru aku. Niku piye carane? Nek jamaah niki mbok tak ceramai 2 jam kuat. Ini bojoku dhewe tak ceramai 2 menit minggat. Paham? Ya singko. Anake wong-wong niku ya di betul ten pondok kula dikengken mulang, tapi anak kula dhewe ya tak ternono nggone kiai liyane. Metu SD langsung tak pondokke. Ben ora konangan nek bapake ra genah. Sawaya-waya bapaknya subuhi kerinan kan orang konangan anak gue ngguyumu kok kaya setau jono model warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan kathiran tayyiban nafi'an mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kula sampeyan niki karo Gusti Allah ditakdir dadi makhluk sing aran menungso. niki sing rawuh menungso sedaya nggih. Iya. Kula sampean iki asale ora ana, saiki ana, dilungkas ora ana meneh. Lahir tentunya rupa bayi. Lah bayi niku gayane padha. Bayine sinten mawon, lahir ten pundi mawon, gayane mesti padha. Pertama, lahire wuduh rangkowo apa-apa. Duga lakan mriki nate wonten bayi wedok lahir langsung nganggo BH. Wuduh mboten beto napa-napa. Niku simbol bilih asline menungsa niku ora duwe apa-apa. Sedaya kagungane Gusti Allah. Nyatane lahir nang donya ya rasamu apa-apa. Masa metu procot langsung nyurung rombong bakso. Mulane zaman nek saiki kok ora duwe apa-apa, aja sedih, aja susah. Berarti zaman ini termasuk wong sing isih asli. Asli ora duwe apa-apa kuwi. Terus gayane meleh, bayi lahir niku tangane gegeng-begem nyekel-nyekel. Karakter dasar nih. Kabeh bayi lahir tangane gegem-gegem nyekel-nyekel. Mboten enten bayi lahir tangane mbegar ngaploki bidane. Engko bareng wis mati tangane udah lepas, ucul. Kabeh mayat tangane udah ucul. Ono mayat kok tangane gegem ya paling bekas petinju. Mbok bekas petinju nek wis mati tangane ya mbegar. Nah, para jamaah kula sampean iki senajan saiki wis gerang-gerang ini iki kan bekase bayi nggih mboten. Nggih. Sing rawuh ten mriki sedaya niki lak mantan bayi nggih. Nggih. Mula ngantos sak niki watake bayi niku tasik digawa. Mergo kula sampean iki bekase bayi, mantan bayi. Ngantos sak niki watake bayi niku tasik kegawa. Mangkane wong Jawa niku duwe kata-kata unik gawan bayi. Niku angin lilange, nyekel-nyekel. Nyekel lingkungan, nyekel desa, nyekel kekuasaan, nyekel wilayah. Wancane seneng nyekel-nyekel wong aku lho wis dikawal banser kempet ra karuan. Wis dicekeli ngono-ngono. Wancane gawan bayi seneng nyekel, nyekel, nyekel wilayah, nyekel kekuasaan. Terus senengane nglumpuk-nglumpukno. Wong ringin ana, wis senengane nglumpukno dhuwit, nglumpukno omah, nglumpukno tanah, nek ora duwe ya nglumpukno anak. Bareng mati sedaya sing dikelumpukno niku ucul kabeh, lepas kabeh, udar. Makane nek dipikir ya, leh ngelumpukne tahun-tahunan suwine ra pola ra karuan leh ngelumpukke akhirnya yang mek terima ucul leh. Mulane Kanjeng Nabi ngendika sing seneng ngelumpuk-ngelumpukno donya iki wong sing ora waras. Wah, arep diculke kok pola leh ngumpulke, arep diculke kok. Halo, wa yajma'ul mal man la aqlalah. Kanjeng Nabi nek dawuh ora ngoten, sing seneng nglumpuk-nglumpukno donya niku wong sing ora duwe akal. Lah terus saiki kula sampean dikongkon nyapa kok diuripno nang donya niki. Bapak Ibu para jamaah, ten donya niki rak mboten sak lawase, mboten sak teruse. Kula sampean iki dipindah-pindah alam ngono karo Gusti Allah. Gusti Allah ndamel alam niku kathah, mboten namung alam donya mawon. Kuwata ono alam rahim, alam kandungan. Wong ringin anom sedaya pun saking mriko. Nah sakniki ten alam donya. Wonten meleh namine alam barzah, alam kubur. Nanti pireng nggih. Nggih, masa sampean ora pengin dolen-dolen mrono. Wayahe. Senengane nggawa barang, nggawa tremos, nggawa rantang. Terus bawa sego bungkusan, pelok godok, pisang goreng, ote-ote. brotong-brotong gawa barang. Nek wong sugih ora seneng ngono kuwi usung-usung barang. Nek wong sugih cukup gawa duit. Mulane sampean titeni kapan rombongan-rombongan uang gak senengane gawa barang-barang ra karuan. Kuwi ketara nek wong ora usah tersinggung wong kulino ngono kok. Engko nek wis rondo sugih pun mboten seneng barang, ganti seneng duit. Butuh tuku nek wis tambah sugih meleh duit mawon nggih mboten seneng. Wis ganti meneh, seneng kartu sing makili duit. Ya cek ATM ngono kuwi paling mboten ATM. Nanti nek lunga mboten purun montol-montol gembol duit ngeribeti. Wis cukup nggawa kartu ATM. Nek perlu duit, ya kartu ATM kuwi dudulke mesine. Dul. Wis berobol-obol metu duwike. Ya ora kaget wong bapak-bapak ya kulino praktek soalnya ya duwe ATM. Alat tusuk manual. Lha kuwi kapan didudulke mesin dul? Berobol-obol metu sakmene akeh iki hasil dudulan ATM. Dadi ngono ya. Mau cerita, rumono to? Nek sek melarat seneng barang, kok tambah sugih wis gak seneng barang, ganti seneng duwe, tambah sugih meleh duwe wis gak seneng, seneng kartu sing makili duwe, tambah sugih meleh wis gak seneng apa-apa karek seneng cerita kae tanahku asale nggone iki tak tuku, kae omahku, kae pabrikku, kae tokoku, kae perjuanganku, kae yo jasa-jasaku, karek seneng cerita bar kuwi terus mati. Yo ten pundi parake nek ora mati? Lek wis mati karek dadi cerita. Wis ana donya iki dadi apa wae? Nek wis mati yo karek dadi cerita. Sak hebat-hebate wong, mati yo karek dadi cerita. Sak top-tope wong, nek wis mati yo karek dadi cerita. Sak jaduk-jaduke wong. Nek wis mati yo karek dadi cerita. Nek iki sampeyan nek wis mati yo cerita, aku tau biyen sing tukang nyuguhi nek ana pengajian yo ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis hebat-hebate wong niku makin nek wis mati karek dadi cerita. Presiden pertama Republik Indonesia sinten? Bung Karno. Hebat. Hebat. Sakti ahli tirakat ganteng teng teng teng teng teng teng teng saking gantenge alah ane wong ringin anom ya ora ono iso bani tengera ulane kata wong itu sing kepencet karo Bung Karno ora tek wong Indonesia tok London Jepang India Amerika tok kepencet saking ganteng ganteng pinter gagah ahli strategi ahli politik dijuluki bapak proklamator yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, jasanya besar untuk negeri ini. Bung Karno. Nah, saiki ya karek dadi cerita. Yo presiden kedua sinten? Pak Soeharto. Hebat, orang kuat. Nek gak kuat gak ngira iso dadi presiden 32 tahun. Hebat, yo ganteng Pak Soeharto. Senyumnya menawan. Terkenal toh, biyen kabeh wong seneng Soeharto mesem. Jasane gedhe, ganteng, sugih nang medeni wong. Lah zaman semono sapa sing ora wedi karo Pak Soeharto? Kabeh wedi. Lah saiki ya karek dadi cerita. Malah akhir-akhir iki Pak Harto ku sering nekokke kabare sampeyan. Ana traktor kaya akeh. Dada ambek mesem piye kabare le? Penak jamanku to. Ana maneh presiden sing paling aneh sak donya, paling edap-edapi. Aneh. Tak jagat ora ana tunggale. Alim alamah. Akeh sing ngarani wali. Top cerdas, pintere ramera. Cerdas saking cerdase lho. Sampai sering wong sak Indonesia iki gak paham karepe. Menteri-menteri ini agak sing ra dunung. Sinten? Gus Dur Allahu yarham. Hebat. Banyaknya Gustur ini gak ada wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Ini Gustur ini gue sakit mikir 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gue gini. Iso mikir Gustur. Ini orang ringin anam yang mikir sesok iya ini orang dunung kok. Ngono biyen ado nyalah-nyalah. Kenyataane akhirnya apa yang disampaikan Gus Dur kan banyak yang jadi kenyataan. Jasane aget. Masa niki ya karek dadi cerita. Sopo? Ono penceramah hebat biyen jenenge Kiai Haji Zainuddin MZ. Dijuluki dai sejuta umat. Hebat. Masa iki ya karek dadi cerita. Masa ombe Anwar Zahid ya cerita ngundang yang ngelam-ngelam ngantri sampai telung tahun ngono ditutup pendaftaran orang dibuka ngenteni ulan ruah macam-macam ngono tapi ya somben saya suwe eh. Nah Nabi ini ku jumlahnya kata buatan namung selawe ini ku rasa wajib diketahui ini aslinya jumlahnya Nabi kan 144 Nabi yang 313 termasuk Rasul yang wajib diketahui selawe ini. Lah sedowo ya niku saiki ya karek dadi cerita. Al-Qur'an sak monten kandele. Kandel mboten? Kandel wong. Kowe ngerti kandel soalnya mbok cekel tok ora tau mbok waca. Lha niku isine sing kathah nggih cerita Bapak Ibu. Qur'an niku bahas salat nggih mboten kathah, bahas zakat nggih mboten kathah. Nerangno poso no pirang ayat nerang no haji ini pun mau pirang ayat yang kubatan isinya gak cerita 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah tiba-tiba ini pun judulnya cerita enggak nah kalau sama sok lek wis no akhirat ini rencananya lah badai mereka sedaya tau enggak ini kusuk dikengken setoran cerita nah iyo sing disetor kayak gini cerita sing api ngono lho ojo nganti setor cerita elek nek iso yo pantes diceritake kaya tokoh-tokoh sing kula sebut ten ngajeng wau lah ceritane api sedoyo pantes diceritake ana to wong niku pantes diceritake clear kaya mbahmu uang api kaya ngono mulane wong sak desa yo seneng kabeh karo mbahmu sing berjuang agama no kene iku biyen yo mbahmu anggar bengi ngono yo salat nang terus wiridan sampai ngenteni jamaah subuh ambo udan kaya ngopo yo panggah jamaah nang masjid loro-loro iki dibengi budal yo budal mbahmu biyen pantes diceritake tapi ono wong saking elek sampai gak pantes diceritakno. Wis nah, wis ra usah nyeritakno bapakmu. Marai dosa. Aku lek krungu ceritane bapakmu mumet ndasku. Lha wong krungu jenenge bapakmu disebut ya aku langsung mencret tok. Saking elek. Ya kula sampean niki ya ayo gawe cerita sing apik. Soale wong niku nek ceritane apik, nondonyane apik, no akhirate ya api. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak urut riyen nggih. Kula sampean iki asline orang ngene-ngene iki, iki mek ada, mek bungkus mek wadah. Asline ruh. Menungso iki asline ruh sing halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Ayo to sayang nyaut. Menungso iki asline ruh yang sangat halus. Bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Mulane ono menungso nang wedi karo makhluk halus. Salah. Wong menungso ki lebih halus. Lha kok wedi karo makhluk halus? Alusan sampean karo mak lampir nene pelet grandong sudil bolong. Alus sampean. Asline wong ringin rejo ringin anom iki, asline roh. Terus dilebetke ten kandungane ibu. Saya ngeleboknya siapa? Bapak. Bapak yang ngeleboknya piye? Ngono kae. Ya Allah. Saya ngeleboknya Gusti Allah merintah malaikat. Ngono lho, bapak. Nek sing nglebokke niku malaikat atas perintah Allah. Apa karepe malaikat dhewe? Mboten. Kula sampean didadekke menungso niki dudu karepe malaikat, ya dudu karepe wong tuwa, dudu karepe mbah, dudu karepe dhewe. Tapi nderek program pusat. Programe Gusti Allah. Kula sampean ditekake nang donya iki sing nekake Gusti Allah, sing ngundang Gusti berarti sing nyukupi kebutuhane ya Gusti Allah. Mulane wonge ora oleh susah urusan kebutuhan urip. Wong urip nang donya iki ana sing ngundang, ana sing nekake kok. Sing ngundang sing nekake kuwi sing jamin, sing ngundang sing nekake kuwi sing nanggung. Sampeyan mboten pareng susah nek perkara pengupa jiwa, perkara kebutuhane urip. Gusti Allah pesen ning kula panjenengan, la takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Urip iki gak entuk susah, dikongkon seneng e. Perkara kebutuhane urip sedaya ditanggung Gusti Allah. Apa maneh soal mangan? Ora usah sedih. Uang lo janji sik urip, mangan-mangan. Nyambut gawe gak nyambut gawe, panggah mangan. Anggitmu nek ora nyambut gawe terus ora iso mangan. Pokoknya saya urip mesti mangan. Nyambut gawe ra nyambut gawe ya panggah mangan angger saya urip. Kathah contone ana wong gering lara nemen wis gak iso nyapo-nyapo. Matang-matang nunggu ramben. Ngono ku pinggir-pinggir ya akeh jajane kok. Lu ngono kok bingung perkara mangan. Bu. Mbok ra digatekke aku ngomong kok. Mboten entuk susah kok karo Gusti Allah. Dikongkon seneng, wong seneng iku ridho. Wong seneng ku tandane setuju. Wong seneng kuwi penak, wong seneng kuwi sehat. Ora entuk susah. Susahe ora ridho. Susahe tandane ora setuju karo aturan. Susahe ora penak. Susah kuwi lara. Mulane kata to, wong gering gara-gara susah. Para paham ya dijak ngomong model ngene iki. Akeh wong gering gara-garane susah. Mboten usah susah. Wong urip nang donya kaya wong kenduren ngono kuwi lho. Sama nek kenduren, Pak, ora usah mikir berkat. Berkat iki urusane sing ngundang. Sing penting sampean teko mesti oleh berkat. Sing penting lungguhmu aja pindah-pindah. Bingungno panitiamu. Kowe anggere teko mesti oleh. Ora usah mikir berkate piye. Urusane sing ngundang kok. Ora usah bingung piye carane golek rezeki. Kuwi urusane Gusti Allah. Jatahku rezeki piye? Urusane Gusti Allah. Janji sik urip mangan. Nah, nek perkara sugih melarat niku pawaan. Nggih. Ono sing pawaan sugih, ono sing pawaan melarat. Pawaan ono wong sregep le nyambut gawe ngewetu wakas, tapi melarat. Wonten mboten? Le nyambut gawe sregep rame-rame. Pol sregep wakas, tapi yo melarat mergo pawaan. Yo ono wong bler ora doyan penggawean. Tapi sugih. Soale dhewe duwe anak perawan, wayu, dirabi wong lanang sugih donyane sapirang-pirang. Nah, gak suwe mantune mati. Nek arek mudah ngadahi ngono kok. Kula zaman iki asale rupa roh dilebokno ana alam kandungane ibu karo malaikat. Lah, roh iki akhirnya terus dibebel nganggo daging. Daginge ben ora brodol, dibuntel kulit. Mbok ora nyaut tok dijak ngomong. Paham nggih? Wong ringin anyar iki. Ringin anom, ya aslinya roh, aslinya roh dilepok nono kandungan ibu terus dibebel daging ya, daging ben orang brodol buntel kulit nah ben orang ngelimpro tiga iragangan jenenge balung mulani son deteng, son degek bareng mergono balungnya nah ben orang merotoli, orang brodoli dicancang karo Gusti Allah nganggo otot, nganggo urat-urat sing garap Gusti Allah yang wapi yang kuat, mulani yang kena nganggo penean kena nganggo berangkangan bisa celingkri, celingkri, celingkri ya kena nganggo bal-balan ya kuwena, nyaduk bal ya balik yang mencelat, orang kau sikile yang ucul yang garapannya Gusti Allah wes. Nah asalnya teko kandungan ibu ditokno no alam dunyo sing ngetokno sinten boe sing ngetokno yo Gusti kudu teko ngono iki ora iso jawab to mungkin iki ayu-ayu kok teko alam rahim nyang alam dunyo ki ono sing ngetokke sinten Gusti Allah bidah sing ngetoke Gusti Allah tapi ono sing ngeden sapa? Bue sakit bu sakit mboten? Sakit weh ora usah mboten mboten ya pikir weh sing ditoke bayi lo sakmono gede nih padahal ora loro piye ngedenmu ya loro lah saiki nang donya donya ngeten iki Bapak Ibu kahanane donya nggih ngeten iki donya iki biyen asline gaib nalika sampean sik nanggone alam kandungan donya iki gaib bareng saiki sampean wis manggon donya wis gak gaib maneh wis dadi alam nyata padha alam kubur alam barzahi saiki sik gaib kanggone kula sampean. Esok nek sampean wis nanggone alam kubur, wis gak gaib maneh, wis dadi alam nyata. Paham mboten? Paham mboten? Nah, rencanane Gusti Allah sampean iki bar ngene dipindah nang alam kubur kono. Alam kubur niku rumput jo rame, soalnya nang kono penduduke wis akeh. Lih, para rasul wis nakono kabeh, para nabi mboten mriku sedaya, mbah bae sampean wis nakono. Kari sampean sing urung, kapan rencanane? Alam kubur niku nggih mirip kali alam donya, cuma luweh sempurna, luweh ombo. Ngene iki sampean aja kate bantah. Lah kok ya wis tau mrono ae. Aku ngene iki ya diceritani wong. Ombone alam kubur dibanding alam donya niku padha karo ombone alam donya dibanding alam kandungan. Zaman saiki wis nang donya rumangsa ombo, alam kandungan mbok anggap ciut to. Lho ora nyaut. Zaman saiki wis manggon ning donya rumangsa ombo, alam kandungan saiki sampean anggap ciut to? Padha. So nek sampean wis nanggone alam kubur, ombo alam donya ciut ngene. Makane alam kubur luwe ombo. Nah, tekan donya nang alam kubur, iku ana sing ngetokno. Sing ngetokno sinten? Gusti Allah. Tapi ya ana sing ngeden. Yo, bocane oon ya, sapa neh. Nek teko alam kandungan ning alam donya ana sing ngetokno. Sing ngetokno Gusti ana sing ngeden buke. Lah saiki nek teko alam donya nyang alam kubur, kuwi ana sing ngetokno, sapa? Gusti Allah. Ya ana sing ngeden, sapa? Buke. Awake dhewe sing ngeden. Loro, loro nera. Dadi sampean-sampean iso ngrasakno ngeden ngetokke roh. Ibu lagi ngeden ngetokke bayi wis kaya ngono. Lagi sok saman-saman ki ngerasa ki ngeden ngetok ke roh saya ki tapi saman ora usah bingung ora usah mikir ora usah terus belajar ngeden bareng ora usah so nek wis wayahe diulangi karo Gusti ora usah, ora perlu saiki nek tak belajar ngeden aku. Ora perlu. So nek wis wayahe iso diulangi Gusti. Nah, padha karo wong uyuh barang ngono kuwi lho. Nek wis wayahe ya iso. Nek ora wayahe ora iso, diwas bobot abet ya ora metu. Wong urung wayahe. Nggih, Bapak Ibu sing dadi masalah kok ngene iki lho. Kalau sampean iki sok nek wayah ngeden ngetokno roh, kuwi gampang apa angel? Napa to karo wong kuyuh iki ana sing gampang to? Cur, yes. Lawancar. Ya ana sing anyang-anyangan. Lek model ngene iki mbok terusno. Anyang-anyangan ketoke. Ngapunten, ngapunten. Ya ana sing gampang, ya ana sing angel. Ya saiki tak terangno. Modelmu kok nek rencanane Gusti Allah digawe gampang. Karepe Gusti Allah digawe gampang. Yuridullahu bikumul yusra wa ya wala yuridu bikumul usra. Gusti Allah ngarepno lek kanggo menungso-menungso iki gampang-gampang. Ora kok diangel-angel ga. Digawe gampang asal menungsane nurut. Apa ae digo gampang karo Gusti Allah. Termasuk wayah ngeden ngetoke roh kuwi. Karepe Gusti Allah ya digawe gampang. Sing penting, halo. Sampean sida dadi wong apik. Nek iso disidake ya. Aja nganti ora sida dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Soale ono wong iki arep dadi wong apik ora sida ngono kuwi ono. Ora disidake dhewe. Ana wong arep melu zikir, arep budal pengajian, apa arep melu istighosah. Budal muncul teko omah. Tekoki tanggane. Nyati Mas, istighosah. Bareng tekan gone. Mbalik mulih, ora trimo turu kok turu. Bareng tekan gone, cengkelak. Mbalik mulih. Tekoki meneh. Lho, nyapa Mas kok cepet langsung balik mulih. Ora cocok karo sing imami. Sing imami wong iku mule niki asline kan ora ora pengen istighosah mek pengen petuk uang yo ora sida dadi wong apik tunggale ana wong lanang isuk-isuk arep nyang warung ditekoki kancane nyanti Mas sarapan nyang warung udal muncul gak suwe langsung balik tekoki meneh lha kok cepet Mas nyang sarapan ora sida masa ngeladeni mboke yo ora enak. Umpama sing ngladeni anake yo sida. Berarti kan ora pengen petok sarapan, tapi pengen petok. Kowe kulino to kowe. Kula zaman iki nek sida dadi wong apik, sok wayah ngeden ngetokno roh niku enteng, gampang maksudnya. Wong apik niku nalika ngeden roh badhe medal niku, ruhe wong apik niku badhe medal diketok ke swarga karo Gusti Allah. Seneng banget. Saking senenge. Ruwe wong apik niku nek badhe medal kan diketok ke swarga karo Gusti Allah. Seneng saking senenge. Ya wis ora usah dingeden-ngedenke wis jemrintil. Metu dhewe nek wedok jemrintil nek wedok. Nek lanang ya jem. Dadi nek wedok jemrintil. Til nek lanang. Nek sak cilik biasane kan jemruntul. Saking senenge roh diketoki swarga langsung jemrintil metu. Ya ora lara kok. Wong jemrintil dhewe. Saking senenge mergo diketokke swarga. Seneng. Seneng. Lah nek ruwe wong elek, ape mati ku diketokke neraka. Mikir. Moh metu. Moh metu karepe, dhek seneng nang donya. Soale donya iki kan alam bebas. Dienggo apik ya kenek, dienggo elek ya. Ruwe wong elek karepe moh metu. Teko alam donya. Dhewe seneng manggon donya. Mergo donya iki alam bebas. Donya iki dienggo apik ya kenek, dienggo elek ya kenek. Go pinter yo kene, go nakal yo kene, go khusyuk kene, go ndugal yo kene. Bu, diteruske mboten? Zaman kita iki kok wedi tak jam bahas ngene iki. Rasa wedi wong kabeh ya arep rono kok. Nek wong apik niku ruwe ape metu niku diketokke swarga. Suweneng metu tampane Kanjeng Nabi disetorno ten gene Gusti Allah. Langsung disowano Gusti. Kula sampeyan iki nek sida dadi wong apik tenan. Engko roh metu teko jasad iki tampane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh. Kanjeng Nabi rawuh, suweneng Kanjeng Nabi. Terus dijak sowan ten gene Gusti. Kalau sampean mboten iso tekan Gusti Allah nek mboten melalui Kanjeng Nabi. Mulane enten dawuh anta babullah. Engkau Rasulullah adalah pintu untuk menuju kepada Allah. Pintu untuk bisa sampai kepada Allah. Ora iso nek gak melalui Kanjeng Nabi. No. Lah engko terus disowanan nggone Gusti Allah, disambut Gusti Allah suweneng, dikudang-kudang ngono ambek Gusti Allah. Gusti Allah lagi ngundang beripun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Lho, wong sing apik niku digambarno tenang. Pancene wong nek apik niku tenang. Wong nek elek gak ngira tenang uripe. Gugup kabeh. Wong nek nglakoni apik atau tenang. Sampeyan zikir, ngaji, tenang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tenang. Tapi nek nglakoni elek, kowe kok nyolong pelem. Kaya mau lho, kaya mau lho. Ra ngira tenang kowe mesti tolak-tolak. Eneng wonge ora, wonge melek ora. Mesti ngono. Uang nek bener api mesti tenang, Pak. Mbora dikatake yo. Tak kei bukti dijawab ke? Kapan ora dijawab tak tinggal mulai. Bapak-bapak khusus bapak-bapak jawab. Sami napa mboten rasane ati gonceke bojone dhewe karo gonceke bojone wong. Sami mboten? Ya berarti kulino. Gak usah jawab. Eh nek gojek ke bojone dhewe tempen napa? Ambok petuk sapa iki? Ya tau nah. Halo. Wong niku nek apik bener, tenang, tapi nek gak bener ora ngira tenang. Saman Mas misale numpak sepeda motor, nang apik bener, sepedamu yo resmi. Ora mati. Ono STNK yo urip. Wis berarti pajekne SIM ada, helman standar, tenang kok. Nah, ketemu polisi yo nyantai. Wong sampean apik, sampean bener. Petuk polisi tekai pagi Pak, ngono. Pagi malah polisine malah nek perlu njaluk dicegat bareng ngono. Kecegatan Pak. Gak preng. Soalnya bener rapi sampean. Ngono rahasia ping pira ae. Ya ora gubuh, ya ora gugup, wong bener. Malah petuk polisi nek perlu karepe njaluk dicegat. Pak, gak cegatan, Pak. Njajal sampean nang salah. Ora duwe SIM. Oh, kulino iki kita. Oh, ketok polisi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa dadak-dadak padahal polisine ngopi no pinggir dalan. Ora ape razia, ora ape operasi. Mergo kowe salah. Mergo kowe ora bener. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Wong sing apik, wong ringin anom, wong api Irji'i ila rabbiki. Rene, sowan nang pangeranmu. Ya aku iki pangeranmu, ngono jare Gusti Allah. Radiyatan mardiyah. Dengan ridho dan diridhoi. Aku seneng, kowe ya tak senengi, kowe ya seneng, aku ya seneng. Masyaallah. Fadkhuli fi ibadi. Wes, kowe nang nglumpuk karo kawula-kawulaku. Sopo kawula-kawulaku? Ya para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin dikelumpukno wong apik-apik. Nek tendonya niki wong apik ambek wong elek kan sik campur to. Ya wong apik ambek wong elek sik kumpul. Lek nang donya. Lek tendonya niki wong apik-apik, wong bener-bener ambek sing elek-elek sing gak ngabdak. Isik dicampur sik ah. Isa dicampur lek nang donya. Melane padha sak dulur lho sak dulur, dulur kandung tunggal bapak tunggal ibu. Niku watek-watekane lak beda. Ana sing apik kelakuane, ana sing rondo elek kelakuane iki mboten. Nggih. Oh, tangga sampean iki lho omong sak omong lak beda. Ana sing ngomong sak omong nyenengno, ana tangga sing ngomong sak omong nyelegi. Wonten napa mboten? Ngono iki wong ya teko kok. Awake wonge nganggo kudung rupane abang. Ya Allah, wis ngono kuwi. Nang donya wong apik karo wong elek iso dicampur. Lah sono akhirat programe beda. Wong apik ngelumpuk wong apik. Wong elek ngelumpukno. Padha wong elek. No akhirnya no dunia saya koyong ini lah. Saya ki, zaman mungkin tekok ini. Nyapa nak wong api kok roh api metu diketoki swarga. Lah nak wong elek, roh api metu kok diweden wedeni neraka. Pancen dosise beda. Wong api mbok wong elek dosise beda. Wong ini api diiming-iming tok lho wis budal. Seneng. Ngerti diiming-iming nggih? Bahasa mriki napa namine? Ah dipameri. Dipameri, diiming-imingi, wis seneng nek wong apik. Tapi nek wong elek, dipameri, diiming-imingi, ra mempan. Dosise kudu diweden-wedeni. Kudu diancam. Nek wong apik-apik ngene iki ya. Diiming-imingi. Sampeyan nek gelem sholat jamaah dikai ganjaran 70 derajat. Jerantal. Angger kathek krungu Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngono ku langsung eling. 70 derajat, 70 derajat budal dipameri dimingi-mingi ini budal. Lah nek model elek-elek ini. Allahu Akbar Allahu Akbar marah malah dilokke. Berebeki kuping iso kok. Suarane elek agan. Malah ngono kuwi. Nek wong bener, wong apik. Tak trimo dikai iming-iming, anggere gelem sedekah, uripe digawe slamet, dimulyakno karo Gusti Allah. Nyok nyok nyok nyok, lung lung lung lung lung. Lah nek wong elek. Ayo nek gak melu nyumbang tak jotos sih kowe kudu ngono. Kapan gak melu nyumbang tak antem iki kudu ngono. Dosise beda, padha karo bocah cilik. Bocah cilik kuwi nek pinter, nek nurut, diiming-iming dipameri budal. Nah, dalem Bu, ados Nak, engko nek gelem ados tak kei dhuwit 5000. Budal. Rawesi. Kosokan, sabunan, seikatan, metu, anduan, wangi. Tapi nek cah nakal, cah cilik. Kana, Nak, nang ngadus Nak, engko tak kei dhuwit 5000. Mah, adus sak 5000. Mah, adus sak 5000. 20000 ya budal. Nah, karo mbokane dinyang. Nah, ya aja 20000 to, Nak. 10000 Nak ya. Nah, 10000 ya guyang banyu tok ra kosokan. Saya bantah yang pengen kosokan sikatan yo 20.000. Nah, 10.000 nak yo. Lah iya nek 10.000 yo guyang banyu tok ra kosokan. Akhire mbokne njukuk kayu. Ayo, gak adus ya. Sebeti kok ya. Kana adus. Ayo, kana adus. Yo. Udah sampai lali duwike. Dosis e beda. Mulane lek wong ngene-ngene iki yo model ngene-ngene iki. Ngono-ngono kae. Tapi apa dirayu dikei hiburan ngene, diiming-iming ngene, nurut. Tapi lek model ngene iki. Kudune diancam. Ayo kon, gak nurut gesa kon. Lagi nurut. Mulane lek wong apik-apik diketoki swarga jerantal wae. Lah nek sing model elek-elek ngene. Ra mempan. Lo dubok dan beteni karo neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki supaya kula sampean iso dadi wong apik, wayah ucule roh niku lho ben penak. Halo. Ayo disidake dadi wong apik nggih. Carane pertama mulinake apik. Ayo dikulinake nglakoni biasakan melakukan yang baik. Insya Allah akan jadi orang baik. Ngapunten nggih, api niku asline angel. Angel. Lha kok ana wong iso api? Mergo kulino. Lho, api niku asline angel. Lha kok ana wong iso api? Mergo kulino. Lho, angel kaya apa nek kulino? Dadi gampang. Sik tak urute. Jale ngomongi sing rapat ngenang ngene iki. Api niku asline angel. Lho ana wong kok iso api mergo kulino. Nah, elek kuwi yo angel asline. Lho kok ana wong iso elek kuwi yo mergo kulino. Angel kok kaya apa nek kulino dadi penak gampang. Gampang kok kaya apa nek ora kulino yo dadi angel. Iku kudu dijawab, kapan gak dijawab tinggal mulai. Misuh niku gampang napa angel? Beleni neng, misuh niku gampang napa angel? Angel asline misuh niku. Angel misuh niku. Lah kok ana wong iso misuh mergo apa? Kulino. Asline misuh niku angel. Lho kok nganti ana wong iso misuh niku mergo kulino. Asline angel. Wong nek ra kulino, ombok dipaksa kaya apa kon misuh? Ra iso. Dipaksa terus, ya muni tapi tajwide mesti salah kabeh. Dawa ndeke ya ra incer, makrote ya keliru. Lagune bareng ya ra penak. Ora kulino kok. Ya ora iso kok. Tapi nek kulino, lagune iso penak. Tajwide bareng iso pas bacaan. Bisa contone. Aku lho ora kulino. Bahasa Inggris niku gampang napa angel? Gampang. Bahasa Inggris niku gampang. Lha sampean kok rumangsa angel mergo ora kulino. Lha nek wong Inggris ngono ya kulino ya gampang. Asline bahasa Inggris iki gampang. Lah wong Inggris ya kok enak nek bahasa Inggris. Kulino. Lha sampean kok rumangsa angel mergo ora kulino. Numpak sepeda ontel gampang napa angel? Angel. Sepeda ontel iki sepeda paling aneh sak donya. Bentuke gepeng, rodone loro ngarep buri, mau dijarke nggoling nang iso ditumpahi. Angel numpak sepeda ontel. Lah sampean kok iso mergo kulino. Bu, saiki wedok, ibu-ibu ngapunten, Bu. Bu. Ngomeng bojo niku angel napa gampang? Ngomeng bojo niku lho angel napa gampang? Angel. Lah sampean kok iso mergo kulino. Nek rakulino yo angel, ono wong rakulino nanti paksa-paksa. Do, bojomu omengi tuman. Lanang ora gelem nyambut gawe, turu kaya bongkong. Omengi ben warasan. Ngono kuwi aku ora iso terus drendel-drendel mewek. Aku ora iso kon ngomengi, ora iso ngono. Nek kulino yo lancar. Sekali ngomongi muni terus sampai gak iso leren. Leren-leren ini mergo keturun. Bareng wis keturun ngelilir iso terus kene. Enten to nggih wong itu sing ngono kuwi? No, iki wong e kudunge coklat iki wong. Ya Allah. Ya Allah. Eh. Woi. Uang yang nak kulino zikir, sok mati ni yang pas zikir. Kanjeng Nabi lek dawuh, ya mutunas ala ma'asyu. Uang ini sok mati ini tergantung kulinane nalika urip. Ana wong kulino nyebut asmane Allah, kulino zikir, melaku sak melaku kesandung jadi astagfirullahaladzim. Innalillah. Ya Allah. Duh. Misalnya ana bledek. Nah, sama ora kulino zikir, ha yo ngono kuwi. Oh nek kulino astagfirullah, masyaallah. Ya Allah, ngono. Wong nek kulino saestu ya. Meme klambi ngono iku nang kene angin sret ngono. Ya Allah, kok ceblok kabeh klambine. Mangan nyekeli sendok nang merusut, masyaallah. Ceblok sendok ngono putune tekan. Ya Allah, putuku kau pedekannya masya Allah sampeyan mbak biar kabarin masya Allah ngono ku sak wayah-wayah kaget roh metu ya Allah lho sampean nok pas Allah nyawa dicabut nyawa metu pas tepak Allah kok eh metu langsung dipethuki Gusti Allah disambut Gusti Allah bejab-bejab Piyono ya wong ora kulino nyebut asmane Gusti Allah. Mlaku kesandung jedet. Ngono. Wong kesandung ora astagfirullah ora nila. Mlamangan wis ndek mricut. Kok ceblok ya sendoke. Pakaian kene angin surat-surat. Kok iso morat-marit kabeh kaya ngene. Putune teko. Putuku teko. Ngene iki sone wayah mati kira-kira sing teko sapa? Temak lampir mulane ngapunten nggih ana wong loro penyakite padha kowe rame lo ngundang ra usah cerewet kowe tapi lambemu ana wong loro bapak ibu penyakite sami penyakit yang diderita sama kondisinya sama tapi gaya nih sob itu padahal podo-podo letang-letangnya nundur bayang kemulan kademen geruguh langsung siji gitu Allah subhanallah subhanallah subhanallah astagfirullah astagfirullahaladzim la hawla wa la quwwata la hawla wa la quwwata Allah Allah astagfirullah subhan subhan subhan lagi sawayah-wayah roh metu Allah Alpesu selengku sing siji ku dielingno karo keluargane pak nyebut disuwen taki karo keluargane pak nyebut ora kulino but kalah kulino lho saestu lho niku ngapunten nggih. Wis lolokno gak apa-apa. Nang lolokno ndang. Gak apa-apa. Wis, pokoke sak mletate cangkemmu. Nun sewu, ngapunten. anak niku padha-padha sekolah. Nek sekolah tok ora manggon nang pondok. Karo sekolah nang terus gelem manggon nang pondok ambek mondok. Niku umume. Dadine kok beda. Umume lho mumpung urung dibantah karo ngene-ngene. Nek umume kan kemungkinan besar toh. Wis tak pikir aku ngomong ngene iki. Piye supaya ora dibantah. Ini ki resiko kalau ngomong ngene iki. Umume kok dadine luwih apik sing sekolah karo mondok. Timbangane sing mau sekolah tok ora mondok. Lho, apa ana sekolah ni ora diulangi apik? Ya diulangi sekolah ndi ae yang ngulangi apik. Guru-guru ten sekolah niku nggih ngulangi carane dadi wong apik. Jadi sekolah pun dimawon kula yakin diulangi carane dadi wong apik kali guru-gurune. No pondok, ya padha diulangi carane dadi wong apik. Cuma bedane lek ten pondok di samping diulangi teorine dadi wong apik, dikulinakno nglakoni apik. Dipraktekno langsung. Ki ditunggoni karo ustate, karo pengurusé, karo kiyaine. Lah yo diulangi carane dadi wong apik, teorine dadi wong apik, terus dikulinake nglakoni apik. Lah nek nang sekolahan diulangi carane dadi wong apik, tapi ora dikulinakne dadi wong apik. Prakteke entek wektune wisan. Wis mulai. Hoi. Hoi. Mangkane kula ngapunten-ngapunten nggih kersane semangat mondoke anak sampeyan. Nah, kali bocah no pondok, kuwi apik-apike bocah sing ora no pondok. Delok-delok pondoke. Rungokke sik ta. Bocah kuwi lek no pondok, Bapak Ibu. Ngapunten. Wis gelem salat subuh, kadang-kadang saya dianggap nakal. Nyapa? Ora jamaah. Wis gelem sholat subuh wis dianggap nakal mungkin nyapa mergo gak melu jamaah kuwi lek nang pondok dianggap nakal lek nek ora nang pondok anakmu gelem sholat subuh ya wis mbok anggap sholih sholihah ngapunten ngapunten ten pondok kula niku enten lare mboten mboten usah promosi insyaallah. Insya Allah pun rontok kata ini. Mboten usah promosi. Nek model ngene-ngene iki malah ngerusui. Malah ngerusui. Mboten, kula malah nek kataan malah bingung kula ora iso ngramut langsung. Mboten, kula namung cerita ten pondok pundi mawon nggih ngoten. Sami. Ya kula arep nyeritake liyane iku nang salah. Nah, sing kula ngerteni ten pondok kula. Enten lari isu-isu niku ngepel, ruwes resik. Kula tekoki nyapa le kula ditakzir bah ditakzir niku dihukum lha salah ngopo kula salat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat salat jamaah subuh ketinggalan sak rakaat kuwi dianggap nakal dihukum nah saiki kula teko anake wong ringin anom sing usia SMP SMA sinten sing isuk mau sholat subuh jamaah nang masjid ngajeng ngajeng lho ngono ngoten lho maksud kula nek nang pondok ana bocah lanang wedok dudu apa-apane boncengan beda motor ditokno langsung nakal kelewatku dan ini omah anggar gak nyapa-nyapa ya sampe bedanya apa tuh lho sing siji yang diulangi teori tok siji sak prakteke teori kali praktek ini ku penting pun di kodoh pentingnya teori ya penting praktek ya tapi luweh mandi praktek itu ngomong yang jelas padha pentinge tapi umume luweh mandi praktek. Mbok ngerti yo teori kaya apa nek ora iso praktek yo percuma. Misale yo teori ngelangi. Zaman apa lo nganti lanya? Teori lan satu njukur kali. Dalam kurung sing ana banyune. Aja sampai kali kering. Dua, tangan tawe-tawe. Tiga, sikil mancal-mancal. Apal ke? Teori ngelangi. Satu, jikur kali, sing eneng banyune. Dua, tangan ketawe-tawe. Tiga, sikil mancal-mancal. Sampai lanya. Teori ngelangi. Satu, jikur kali, sing eneng banyune. Dua, tangan ketawe-ketawe. Tiga, sikil mancal-mancal. Ngapal no terus. Teori ngelangi. Gawe wiritan sampai lanya. Satu, jikur kali, sing ono banyune. Dua, tangan ketawe-ketawe. Tiga sikil mancal-mancal. Tapi sama rata praktek ning terus jeguro kali. Rata rumah ambles yo kenter kowe. Ngono lho. Mula nek pengen dadi wong apik resep sing nomor siji. Insyaallah cocok iki resep. Nek ora cocok kena balik. Kulinane apik. Wong yang anggar kulino apik, insyaallah ya dadi wong apik. Saangel-angele yo iso kulino. Nek ra kulino ra iso. Nomor loro, sing welas karo wong ra duwe. Sing welas karo wong ra duwe. Kanjeng Nabi niku hubbul fuqara wal masakin, cinta dengan orang-orang fakir, dekat dengan orang-orang miskin. Kanjeng Nabi nek pesen kon ngancani wong melarat. Lek wong mandi wong jeneng wong ringin anomi seneng di ngancani wong melarat karo ngancani wong suki. Nun sewu ke jenengan meneng gak usah ngomong ya kelek sek yang boten kersane ngajine tertib soale nyaute omonganmu ini ora dadekno api materi tambah ngerusak tatanan. Maksudnya kan nyaute nyaut orang nyambung. Beda karo nek ngaji nyaute nyaut nyambung. Niku bantu api. Lah nek nyaute nyaut mek bengok-bengok cangkem ra politik. Saman nek gelem ngancani wong melarat, gak suwe kanca saman nguwake. Kok iso ngono? Nggih. Soale desa ndi ae, daerah ndi ae, kuwi jumlahe wong sugih karo wong melarat luwe akeh wong engko yo ringin ana milen sing sugih pira mek. Jiro. Alah ya Pak Camat, Kapolsek, Lurah. Makane kan. Lho, makane pilihan-pilihan kepala desa sing dadi sapa? Yo endi sing paling akeh didukung wong ra duwe. Lha, titeni to omongan kula. Kanjeng Nabi berjuang niku mboten dangu. Ten gene dibanding nabi-nabi liyane, nabi liyane atusan tahun. Kanjeng Nabi niku berjuang ten Mekah 13 tahun, ten Madinah 10 tahun. Tapi pengikuti kewata. Boloe muke. Soale napa? Teorine Kanjeng Nabi ngancani wong melarat. Wong melarat kok koncone akeh. Otomatis cepet yo. Terus jamar ku nek gelem apik mbek wong melarat. Engko apike sampean iso tersebar tekan dindi. Umum. Soale wong melarat ini di apiki cerwita. Kok iso cerita? Kan rapate duwe pegawai ya. Dadi wong melarat iki critane akeh. Nek wong sugih di apiki iki rapate cerita sibuk karo pegawai ya. Paham? Paham. Nah, nomor loro rumoke. Wong melarat tuh nek dikancani seneng, guyu. Nek wong sugih dikancani rapate seneng. Angel guyu ne, sama nih orang ngandel, coba, sampean dolano nonggone keluarga sampean sing melarat, ambil dolan nonggone keluarga sampean sing suge, engko lak sikape beda. Wong melarat ini didolani seneng, ruwenyah. Waalaikumsalam, ya Allah sampean, ini belum ya biar kabar ya anak-anak zaman kaya si gede kaya sekolah nanti saya kini rompenyah guyu ini orang suka di dolan ini rapatnya guyu nyapong rene anakmu kabar ya biye orang guyu boh, apa diopong orang suka samar wedi apa ono ngono modele. Wong suke modele wedinan. Penakut wong suke. Kendel wong larat. Wong suke iki rata-rata wedinan. Mulane omahe pagri tembokmu mandor ngono wedi. Ana wong larat yo dak-dak kan. Le. Zaman kok ora rapat yang ngandel ngono tak omong. Halo. Sampean coba saiki, golek ana tangga sampean sing paling melarat, terus omahe tengeri. Sret. Terus golek ana tangga sampean sing paling sugih, omahe tengeri. Sret. Terus sampean padha namu tengah wong ini. Omahe wong melarat mau wis baru kok tengeri to. Sampean namu jam 11 bengi, totokon. Dibukake mboten? Dibukake. Sret. Napa sampean bengi-bengi kok rene ya Allah, rene nang mlebu. Wis tambah digekno wedang, digekno apa ngono, renyah. Ambo telo godhok apa-apa metu kabeh. Nah, terus ganti sisuke jam 11 bengi. Sampean ndodhok omahe tangga sampean sing paling sugih mong. Dok dok dok dok dibukake mboten? Ya nanti poklek kabeh drijimu lho nang arep buka lawan. Paling sing metu ya kirike. Nah, gimana ya iki? Wong melarat niku Bapak Ibu. Bener ora pati iso golek duwe. Tapi nek ndonga mandi. Wong sugih pinter golek duwe, tapi nek ndonga ora. Allahumma shalli ala Muhammad. Afeleni, afeleni. Wong melarat ora iso golek duwe, tapi nek ndonga mandi. Lah nek wong sugih pinter golek duwe, tapi nek ndonga ora. Ane, rata-rata orang-orang besar, orang-orang hebat yang naik wong melarat, tokoh-tokoh besar, rata-rata anak wong melarat, kiai-kiai alim itu kok keluargane wong ora duwe. Nah, ake-ake sing nakal-nakal anak wong suge. Aku orang ngarani kok kabeh anak wong suge nakal ora, aja diwale lho. Ora kok anak wong suge iki mesti nakal. Ora, sing nakal-nakal iki rata-rata anak wong suge. Sing narkoba, sing pergaulan bebas, sing geng motor, kan ewang suge, kan ewang larat, motor orang duwe, apa yang geng apa? Sing kena narkoba, sing geng motor akar-akar ini, roto-roto anak ewang, suge, ini anak ewang melarat ditinggalin, akhlaknya api-api. Wong suge sing anaknya api-api, ora kok wong suge sing sergap dongo, orang dongo ini rapat yang mandi. Wong suge sing anaknya api-api, wong suge sing nyeneng no wong melarat, welas karo wong larat, loman karo wong larat, terus sing wong larat mau gelem donga, dadi wong sugih entuk pantulan dongane. Alhamdulillah wis untuk menghibur sing larat iki. Lah mungkin terus ngene batine, nek wong larat pancen dongane mati, nyapa ora gelem dongakno awake dhewe ben ora suwe-suwe nek dadi wong larat. Jare dongane mandi. Kodoh-kodoh mandi yang dongak ke awal dewe ben ora suwe-suwe nek dadi wong melarat. Zaman mikir ngono, iya nah, tak jelas ke wong melarat dongane mandi ini nek dongak ke wong liya. Nek digawe dewe, iya biasa ngono. Zaman ngerti ulo ke? Ulo weling, ulo kobra, ulo ijo ngumpase mandi niku. Ayam disembur mati yo, keboi lo disembur, gelimbung, wong cokot cetek disembur, lemes, tapi nek nyembur awake dhewe, ya ora apa-apa, mbok nganti kelomoh yang mendeles, yang ngono kuwi wong larat ndongakno awake dhewe. Padha karo ulo nyembur awake dhewe, mandi upase nyembur liyane, nyembur awake dhewe ya menter. Ora usah sedih sampean kok mung mikir ngono model. Ya terus lah ndonga. Mulane kan wadahwatul fuqara. Sing diijabah Allah sing diparingi mandi iki dongane wong melarat, melarat. Kanjeng Nabi niku lek ndonga pripun? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni yaumal qiyamati fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Jalo urip larat kanjeng Nabi niku. Matikan aku dalam keadaan miskin. Jalo mati melarat. Kumpulkan aku besok pada hari kiamat bersama orang-orang miskin. Kanjeng Nabi nek donga ngono. Lah nek umate yo ra wani kon donga ngono kuwi. Aku dhewe sampai saiki yo ora wani. Donga nang njaluk melarat iku ora wani. Ngaji ora oleh kuwi sik karepmu piye terus. Eh? Karepmu dhewe to kongkonan berarti. Aku yo ora njaluk kontene. Maknane piye? Ya wong sampean nek meringati tahun baru niki semangatnya kan yo harus selalu lebih baik. Semangat tahun baru dimanapun begitu, harus selalu lebih baik. Apalagi yang generasi muda kayak ngene-ngene iki nyuwun. Bicara tentang tahun baru tentu bicara tentang sejarah. Negara kita Indonesia ini enggak lepas dari sejarah. Punya sejarah yang hebat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sejarah niku aslinya berasal dari bahasa Arab. Syajarah maknanya apa? Pohon. Nek ana cerdas tenan, alhamdulillah. Nyawa. Pohon itu terdiri dari tiga unsur: pokok, tunas, puncak, batang. Oleh nek batang eneng daun, eneng oyot, eneng kembang, eneng woh, eneng. Ini sing kaitane dengan sejarah. Sejarahnya pohon, tunas, puncak, tumbang. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Makanya sejarah ada tiga unsur: masa lalu, masa kini, masa depan. Dulu, sekarang, nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Yang masing-masing mewakili zamannya. Masing-masing mewakili zamannya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, masa depan diwakili oleh generasi muda. Masing-masing juga punya karakter. Halo? Ya Allah. Paham apa mbotennya? Jadi ono masa lalu, ono masa kini, ono masa depan. Masa lalu diwakili generasi tua, masa kini diwakili generasi dewasa, masa depan diwakili generasi muda. Masing-masing punya karakter. Generasi tua suka bernostalgia. Generasi dewasa suka dengan realita. Generasi muda sibuk dengan idealita. Orang tua itu suka bercerita. Orang dewasa sibuk dengan kerja. Anak muda berjuang meraih cita-cita. Duwe watak dewe-dewe. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk dengan prestasi. Kadang rebutan kursi, menduduki posisi, koalisi, nek perlu korupsi, kolusi. Sedang tokoh muda bisanya cuma orasi, demonstrasi, kadang ahli caci. Menungguin status jadi ini angel nggih kata-kata ini. Makanya rungokno to, kalau bicara tentang sejarah, subhanallah, orang-orang tua kita dulu itu hebat-hebat, punya filsafat yang luar biasa. Orang tua dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Roto-roto wong tua biyen niku desane niku dikai pager pohon bambu. Kok pohon bambu? Ya, dalam rumpun bambu tersimpan tiga kekuatan sejarah secara berjamaah. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya bongkotan. Bambu muda namanya prek. Bambu dewasa, sorry. Bambu tua namanya bongkotan. Bambu dewasa namanya prek. Bambu muda namanya bong. Sehingga di masa-masa pergerakan, kalau soal perjuangan, soal harapan, yang diseru, yang dihimbau, yang diajak, yang digelorakan semangatnya, itu yang muda, bukan yang tua, bukan yang dewasa. Sehingga masa perjuangan, masa pergerakan, yang dikobarkan semangatnya, yang diseru, yang dihimbau, seno, mari bong, rebut kembali. Ora ono, mari pring, rebut kembali. Mari bongkotan, rebut kembali. Ora. Sehingga negara kita ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo, Bung Camat. Bung Kapolsek. Nah, gue ora pantes lho, Bung. Loh, makanya pemuda itu harus punya filosofi Bung. Bagaimana filosofinya Bung? Satu, Bung itu tegak dan runcing. Bung itu jejeg lancip. Ono Bung kok bengkong tur ketul, itu bukan Bung harapan, tapi Bung ancaman. Mesti ngerusak barongan. Bung ngono ku ora pantes urip, pantese diapake? Jangan. Di jangan ngono. Mulane entek-entekane ya dadi jangan. Kaya ngene iki dadine kaken mangan jangan, Bung. Ana jero kan tuwo di enam metu dadi rai gedeng ngene iki. Dadi pertama, Bung kuwi jejeg tur lancip. Jejeg artinya idealis, lancip artinya kritis. Generasi muda itu harus idealis dan kritis. Punya idealisme yang jelas. Cita-citanya kudu kuat, tegas. Tapi yo kritis. Kritisnya itu belajar dari pengalaman bambu dan bongkotan. Belajar dari pengalaman yang dewasa dan yang tua. Yang kedua, sifat bong itu selalu pengen menjulang tinggi. Pengen iso nyalip. Jangankan bongkotan yang sudah tumpul. Pring sing wis dhuwur melengkung kudu disalip nyut nyut nyut nyut nyut. Aku harus lebih tinggi daripada bongkotan, aku harus lebih tinggi daripada pring. Itu semangat Bung. Dan Bung itu tumbuh sendirinya, tunas awal. Bukan kok iku tuwane teko tunggake pring boten, tapi dia perintis bukan pewaris. Dia pengais bukan pengemis. Dia pelopor bukan pengekor. Dia penggerak bukan penggertak. Bengak-bengok anu. Dia punya karakter, enggak karaten. Dia terpelajar, enggak kurang ajar. Dia beradab, bukan biadab. Dia ahlul Quran, bukan ahli gendaan. Masuk. Dia luar biasa, bukan biasa di luar. Ape? Bung, saya harus lebih hebat daripada generasi dewasa dan generasi tua. Ini generasi muda harus punya cita-cita seperti itu. Nah yang ketiga, ini yang kedua ya. Yang kedua tadi selalu ingin lebih tinggi. Ini berarti kreatif dan dinamis. Ini bahasanya bocah saiki ngono. Generasi muda itu harus kreatif, harus dinamis. Bagaimana memajukan desa ini? Bagaimana memajukan kecamatan ini? Bagaimana memajukan dan membangun bangsa ini? Kudu ngono. Yo wis padha meneng e. Ayo nomor 3, sifate Bung kuwi. Rungokke. Bung kuwi mesti jaketan. Ora ana Bung kok udo kuwi. Jaketan nganggo jaket kandel. Saya enggak tahu namanya kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya saya tahu. Namanya the slumpring. Jakete Bung kuwi. Ana Bung kok ora jaketan, mesti dikerokoti garangan-garangan. Artinya dia tampil eksklusif. Nah, salahmu dhewe kok kakan cangkem kowe mau. Coba kowe meneng kaya ngene-ngene iki lak gak takloke. Ngantuk apane wong konsentrasi nyemak. Ngapunten. Lho, Bung mesti jaketan. Kenapa? Dia belum siap terbuka. Terutama bung-bung wedok. Buntel, nduk, buntel. Bener, rambut buntel mesti dikerikiti garangan-garangan. Sehingga dia di samping jaketan selumpring, kandel kuwi. Nek ora jaketan ya diyek-yek wong, penyet wong. Lah nek jaketan sapa wani yek-yek? Di samping jaketan dia punya bulu-bulu halus tapi tajam. Wes kena kuwi iso telusupen iso tetanus kuwi nek terus. Tenan to. Kuwi mbak halus kaya ngono, landep peram. Membentengi diri. Jadi eksklusif tapi protektif. Protektifnya ke dalam, membangun karakter, meningkatkan potensi diri, bukan untuk sombong, bukan untuk menggaya. Kayak ngene iki. Ing mriti urung apal wis bengak-bengok. Kae tambah nemen kan. Halo, Bro. Ngono lho. Nah, iki Ya wis jam 12 kok ora entuk. Wis sing karepe piye kok ya. Kowe langsung tekan omah tahajud. Gayane. Rencana mau apa nyolong pelemu sing mbok colong mau. Masuk. Ya Allah. Ya, artinya kita harus selalu melangkah lebih baik, harus selalu lebih baik, harus selalu lebih baik. Niki wong sing uripe berkah niku lak sing ngono to. Semangat tahun baru harus seperti itu. Pon jam 12 wis jam setengah. Genepi pripun? Ya kurang ya ngundang meneh. Pengen cepet ya ora usah ngundang aku, ketua RT-mu kok ceramah dhewe. Gampang to kok ribet men. Alhamdulillah, kula seneng jenengan meskipun malam tasih ikhlas ngerantos ngaji. Niki tandane jenengan wis kulino ngaji. Ra kulino wis minggat ket mau. Ya walaupun ngene iki ya mergo sing ceramah aku. Nanti ra bener lho apa. Ora aku iki tinggal mulih ket mau. Pun pangapunten ingkang agung, matur suwun Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramil. Alhamdulillah. Tokoh-tokohnya rawuh, Pak Camat, Pak Kapolsek, Bandan Ramil, ngenteni sampai rampung, sampai dungane. Soalnya ngenteni ini dalam rangka membangun mental, membangun spiritual, supaya nyambung pikiran, hati, karo perilaku. Niki nyambungnya angel loh, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pikiran, hati, karo perilaku. Niku kersane nyambung jenenge entuk hidayah, entuk hikmah, entuk barokah. Soalnya sering akal dengan moral itu enggak nyambung. Jangankan akal dengan moral, akal dengan mental itu sering enggak nyambung. Beberapa waktu lalu saya pernah ya ngapunten nggih. Ini sekedar contoh bahwa kadang-kadang akal sama mental itu ora nyambung. Cara amang itu niki enten tokoh sing dugi sambutan ya saking grogine padahal wonge pinter tapi nyatane akal sama mentalnya enggak nyambung akhirnya jatuh mentale arep ngomong bismillah iso keliru sambutane bismillahirrabbilalamin kenapa padahal dia pinter akalnya enggak sama mentalnya enggak nyambung akal sama mental saja sering enggak nyambung kok. Lho apa salah nih? Sajane ora salah. Bismillahirrabbilalamin gak salah, cuma ora umum. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, Rabbil alamin kang mengerani wong alam kabeh. Ya ora salah, tapi gak umum. Nyapa kok sampe kaya ngono? Mergo akal karo mental gak nyambung. Mulane mbok sak pinter-pinter kaya apa wong nek digetak karo bojone goblok ndadak. Bapak ngapunten nggih. Jenengan nek ten griya sering di nyeramahi bojo napa diceramahi bojo? Luwih sering nyeramahi apa luwih sering diceramahi? Senasib, Pak. Mbok Kapolsek ya setel. Mbok neno kantor ya anak buah tunjuk sana perintah sana, perintah dan ning omah ya. Ya kula niki tukang ceramah tuh. Ya lumayan terkenal. Nek nonjobo. Neneknya omah ya. Di ceramah. Makanya kula niki nembe matus informasi menawi jenengan ngertos. Menawi jenengan ngertos ana kiai sing iso nyeramahi bojone dhewe, aku arep merguru aku. Niku piye carane? Nek jamaah niki mbok tak ceramahi 2 jam kuat. Ini bojoku dhewe tak ceramahi 2 menit minggat. Mulane wong kula duwe kanca dokter anake lara niku ya digowo nang ngene kancane kon nyontek kancane ora disuntik dhewe. Padahal dhek ya kaulino nyontek uang. Paham? Paham? Nah sing kok anake wong-wong niku ya di betoten pondok kula dingengken mulang, tapi anak kula dhewe ya tak ternono nggone kiai liyane. Metu SD langsung tak pondokke. Soale napa? Ya kula rumangsa gak iso mulangi anak kula dhewe. Nek ora tak uncalne nang pondok liya, nek ora tak kongkon mulang kiai liyo ono pondok dhewe aku jelas ra iso mulang, ibuke yo jelas ra iso mulang, ustad ustate orang ra iso mulang, cara anakku nakal ra ngira wani nuturi ustad ustate pengen kualat ora wani nuturi niki nek ora tak calono ngene pondok yo ora pinter-pinter anakku ora dadi anak soleh, aku bapake ra iso mulang, ibuke yo ra iso mulang, ustad ustate ora wani nuturi. Ustaz pundi wani nuturi anak dia ini. Mulane metu SD langsung tak uncalin nang pondok. Nomor loro, ben ora konangan nek bapake ra genah. Sawaya-waya bapake subuhe kerinan kan ora konangan anak. Kowe guyumu kok koyo setuju ngono model. Ngono. Mungkin aku langgeng senang remaja-remaja mereka semangat gaya acara pengajian, cukup dangdutan, yes pokoknya gaya acara pengajian dan kiai-kiai.